merenung gambar wajahmu. Kisah yang lama tak akan terulang lagi. Lupakan saja cerita lama, usah dirayu pada yang tak sedih. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama kan berdarah kembali. Hati kecewa tidak terkata, mengapakah itu disebut lagi. Apalah yang hendak dikata, sudah suratan takdir menentukan. Main dah.